Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله. Jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa dalam kelanjutan pelajaran rutin kita, pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu. Setiap dari kita, setiap dari muslim dan muslimah, itu memiliki kewajiban untuk mempelajari agama Allah, untuk menuntut ilmu agama. Semua dari kita, tidak terkecuali. Jadi kewajiban belajar itu bukan terkhusus kepada orang-orang yang berada di pondok pesantren, di ma'had-ma'had ilmiah, tidak. Di jami'ah, universitas-universitas Islam, tidak. Tapi kita semuanya, muslim dan muslimah, bujang, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, semuanya masih memiliki kewajiban yang sama untuk terus dan terus mempelajari agama Allah Rabbul Alamin. Jadi jemaah sekalian, ilmu itu, kalau kita pelajari ilmu itu, kalau terus bertambah, walhamdulillah, makin terasa nikmatnya. Ya, makin sepenuh hati kita untuk mempelajari agama Allah Rabbul Alamin. Pertama, karena itu adalah ibadah. Belajar itu, menuntut ilmu itu, menghadiri majelis-majelis ilmu itu ibadah. Ya, sama seperti kita melakukan puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, bahkan terhadap ilmu agama belajar harus lebih semangat dibandingkan puasa Senin Kamis. Ya. Jangan dibalik. Itulah pentingnya ilmu agama tuh. Ya kan? Orang belajar ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu, itu harus lebih semangat dibandingkan dia puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa apa lagi, puasa ayamul bid, ya puasa Syawal, harus lebih semangat dia, ya dibandingkan kesemua dari ibadah-ibadah sunnah tersebut. Itu harus kita camkan. Kalau kita sudah paham ini, masya Allah, sekali lagi belajar menuntut ilmu itu lebih mulia dibandingkan melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Subhanallah. Coba kalau kita pahami betapa semangatnya kita akan perjuangan kita untuk terus membekali diri kita mempelajari agama Allah. Kalau puasa Senin Kamis, puasa Daud, ya itu semuanya manfaatnya untuk diri kita. Coba kalau kita belajar, ya jemaah sekalian, coba kalau kita belajar manfaatnya untuk kita, untuk anak kita, untuk istri kita, untuk tetangga kita, untuk orang tua kita, ya kan, bahkan untuk manusia semuanya. Subhanallah. Jadi harus digenjot lagi, harus dipupuk lagi semangatnya kita untuk mempelajari agama Allah Rabbul Alamin. Jamaah sekalian, akan pembahasan-pembahasan seperti ini itu sangat penting sekali. Semangat belajar, semangat menghadiri majelis-majelis ilmu itu baik sekali, masya Allah. Tapi jangan lupa untuk membekali diri kita dengan pembahasan-pembahasan seperti ini nih, ya, bekali dirinya kita dengan pembahasan-pembahasan seperti yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya ini, penting sekali. Ya, alhamdulillah kita pun sudah masuk ke bab, ya, yang ketiga, Adabut Thalib Ma'a Syekhihi, adab seorang murid terhadap gurunya. Kan penting ini. Iya. Coba kalau semangat belajar tapi enggak tahu adab, ya, gimana tuh? Ini adab terhadap guru kita, terhadap ustadznya kita, terhadap syekhnya kita, itu ada adab-adabnya yang harus kita perhatikan. Ya. Alhamdulillah itu penting. Kita masuk nih, ya, di pembahasan yang berikutnya. Kata beliau, Al-kitabatu anisyaikhi haladarsi wal-mudhakara, menulis ucapan-ucapan dan faedah-faedah dari gurunya kita ketika kita menghadiri majelisnya. Ya. Jadi jemaah sekalian, penting selain mendengarkan pun bagus kalau kita catat, ya, faedah-faedah ilmu yang kita dapatkan dalam majelis ilmu tersebut. Itu bagus, masya Allah. Tidak ada tuh orang yang rugi menulis faedah ilmu, gak ada. Ya, bayangkan ketika kita ikut kajian, ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah, langsungkah ataukah melalui media, ada faedah kita dapatkan, kita catat. Kemudian ada orang yang baca catatannya kita itu, masya Allah, ya kan? Ya, subhanallah. Ya, pun kalau kita mati kita, wafat kita, bayangkan istrinya kita, anaknya kita, temannya kita masih bisa baca apa yang kita tinggalkan tersebut dari ilmu yang bermanfaat, masya Allah. Kata seorang penyair Arab, wala taktub biyaminika syai'an ma yasurruka yaumal qiyamati antarahu. Jangan kamu tulis dengan tangan kanan kamu sesuatu yang tidak kamu senang melihat akibatnya pada hari kiamat tak kala kita berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Semoga catatan-catatan kita itu, jemaah sekalian, catatan-catatan yang mungkin kita anggap sepele saja, tapi enggak demikian ya untuk orang lain yang baru membacanya, yang baru mendapatkannya. Subhanallah, jadi amal jariah buat kita ya, yang pahalanya terus menerus mengalir walaupun kita sudah wafat. Mari tinggalkan perkara yang baik di dunia ini, mari tinggalkan perkara-perkara yang baik ketika kita telah diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Kata beliau, wa hiya takhtalifu min syaikhin ila akhar fafham. Dan kondisi ini mencatat faedah-faedah ilmu yang telah kita dengarkan, yang telah kita dapatkan dari syekh, itu kondisinya beda-beda di setiap guru ya, beda-beda tuh. Fafham, maka ketahuilah. Jadi jemaah sekalian, seperti ya apa yang kami rasakan dahulu, itu memang tiap guru beda-beda, tiap ustaz, tiap syekh itu beda-beda. Ada ya di antara guru kami dulu, ketika ngajar itu sudah berikan ultimatum, jangan ada yang nulis. Ya, subhanallah. Ketika ngajar tuh, jangan ada nulis. Perhatikan saya semuanya. Wah. Ya, belajar nahwu, belajar sorof, itu enggak boleh nulis. Letakkan semua alat tulisnya. Perhatikan saya, kata syekhnya. Perhatikan saya. Ya, perhatikan saja. Diterangkan dulu sama dia. Dan itu luar biasa. Salah satu metode ngajar ya gitu tuh. Itu berbekas sekali. Ya. Jangan ada nulis. Itu metode belajar yang bagus. Jangan ada nulis. Perhatikan semuanya. Oh, perhatikan. Diterangkan sama dia. Kalau perlu ya mau pakai papan tulis, terangkan. Itu spidolnya ada tiga tuh ketika belajar nahwu. Biru, hitam, merah. Iya, masya Allah. Ya, saya terangkan semuanya. Harakat-harakatnya itu diberikan semuanya. Terangkan sama dia. Setelah itu buka buku kalian, buka bukunya, buka kitabnya, dibaca sama dia. Jadi mudah semuanya. Iya, jadi mudah pelajaran tersebut. Kenapa? Sudah diterangkan terlebih dahulu. Subhanallah. Ya, kemudian apa? Disuruh catat. Luar biasa. Catat. Ya, itu ada sebagian tuh metode dari sebagian syekh, sebagian ustaz, beda-beda. Kenapa? Karena ditakutkan ketika mengajar sambil menulis, dia akan terluputkan. Jadi beda-beda. Ada juga yang pengajarnya itu ya enggak memberikan peringatan. Ya, silakan. Apa yang kita dengarkan dari faedah langsung dicatat. Kenapa? Takut lupa. Takut lupa. Jadi beda-beda. Ya. Kemudian kata beliau, walihadza adabun wa syartun. Dan untuk perkara ini, menulis ilmu, menulis faedah-faedah yang didapatkan dari syekh, dari gurunya kita, dari ustadznya kita, itu ada adabnya, ada syaratnya. Ammal adabu, adapun adabnya, adab ketika kita ingin menulis faedah ilmu dari seorang guru, fayam bagilaka antuk lima syekhak annaka sataktub. Maka sepantasnya, seharusnya engkau beritahu dulu dong kepada guru kamu, ya syekh, izinkan saya akan menulis faedah-faedah ilmu yang kamu akan berikan dalam pelajaran kamu nanti. Subhanallah. Ya. Ini adab, ya. Adab. Walaupun secara umum seorang guru, seorang syekh, seorang ustaz itu sudah berikan keleluasaan kepada kita. Silakan catat faedah-faedah ilmu yang kita dengarkan, yang kita dapatkan ketika gurunya kita menerangkan, silakan catat. Ya, subhanallah. Au katab kama sami'tahu mudzakaratan. Ya. Ataukah kamu beritahu gurunya kamu tersebut bahwa kamu telah menulis apa yang kamu telah dengarkan darinya, dari gurumu tersebut, sebagai bahan pelajaran. Ya, jadi mengulangi pelajaran itu, jamaah sekalian, itu sebagian ulama mengatakan lebih penting dari belajar itu sendiri. Mengulangi pelajaran, murojaah pelajaran, itu lebih penting dibandingkan belajar. Dipahami enggak ini? Mengulangi pelajaran itu lebih penting dibandingkan mendengarkan pelajaran untuk pertama kalinya. Kenapa? Karena ilmu itu kalau enggak diulangi hilang. Iya, hilang dia. Makanya kata para ulama, hayatul ilmi bil mudzakarati. Melengketnya ilmu itu dengan diulang-ulangi, di murojaah. Oh, kayaknya pernah lewat ya. Di mana ya? Itu kan enggak pernah di murojaah. Ya, enggak pernah diulangi. Ya sama dengan hafalan Al-Qur'an, hafalan hadis dan lain-lain sebagainya. Lupa. Kenapa? Karena belum lengket. Subhanallah. Makanya penting. Ya. Apalagi kita bukan seperti para ulama terdahulu. Mereka itu sekali dengar saja udah lengket. Iya. Lah kita ini dengar berapa kali pun enggak lengket-lengket. Pertama, karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Rabbul Alamin. Ini yang terkadang memperlemah hafalannya kita, ingatannya kita. Ya. Itu pengaruh jemaah sekalian. Ya, makanya maaf, ini di Yaman. Yaman itu kalau menghafal cepat sekali. Ya, cepat sekali. Kenapa? Lihat mata perempuan aja enggak pernah. Mata perempuan saja di tempat kami itu sulit diminta ampun. Ya, mau lihat matanya saja ya tertutup semuanya perempuan-perempuan tersebut. Ya. Lah kita di sini pulang di Indonesia, naudzubillah, hanya kepada Allah kita mengadu. Ya, cepat, makanya cepat di sana. Quran cepat diselesaikan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah sekali kita hafal. Pelajaran Ibnu Aqil cuma 6 bulan udah selesai. Qatrun Nada 3 bulan udah selesai. Padahal dulu belajar Indonesia Qatrun Nada 2 tahunan. Ya, Ibnu Aqil berapa tahun lagi? Subhanallah, keberkahan. Kenapa? Karena jauh dari kemaksiatan. Pengaruh sekali itu. Kekuatan hafalan, pelajaran, daya tangkap, itu sangat pengaruh sekali ketika seseorang belajar ilmu agama. Beda dengan ilmu dunia. Beda tuh. Ya. Orang pelaku syirik, pelaku kemaksiatan, pemain judi, mabuk, pemain perempuan, itu terkadang pikirannya, cerdasnya minta ampun. Itu dunia. Berbeda dengan ilmu agama. Ya, makanya ya salah satu nasihat Al-Imam Waqi kepada Imam Syafi'i rahimahullah, wa'lam annal ilma nurun. Ketahuilah bahwa ilmu agama itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'tahul 'asi. Dan cahaya Allah Rabbul Alamin itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Nasallallahu al-afiyata wassalama. Subhanallah. Ya. Jadi ini penting jemaah sekalian untuk kita perhatikan. Wa amma syarat, adapun syaratnya ketika ingin menulis faedah, fatushiru ila annaka katabtahu min sama'ihi min darsihi. Adapun syarat ketika hendak menulis faedah-faedah ilmu tersebut, adapun syaratnya, maka hendaknya engkau sebutkan bahwa engkau telah menulis, ya, engkau telah menulis faedah tersebut dari pendengaran yang telah kamu dengarkan dari pelajarannya. Ya, maka penting itu nasihat. Nasihat untuk ikhwah sekalian, para akhwat kaum muslimin dan muslimah sekalian, kalau ingin mengeser ya, memposting tulisan-tulisan ustadznya, syekhnya, faedah-faedah kajian yang dia dapatkan dari syekhnya, dari gurunya, maka yang lebih bagusnya, yang lebih baiknya, yang lebih berhati-hatinya, sebelum mengeser, hubungin dulu ustadznya, perlihatkan, ustadz tolong dicek lagi ustadz, tolong ya syekh dicek lagi apakah sudah betul apa yang saya tulis ini. Karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi syekhnya yang salah ucap. Itu ada kemungkinan dan besar kemungkinan. Itu namanya sabqul kalam. Apa yang dipikirkan gurunya kita, apa yang berada di benaknya, itu berbeda dengan apa yang diucapkan. Itu biasa, normal, manusia biasa. Itu biasa, terkadang. Itu kami dengarkan sendiri dari beberapa gurunya kami. Ya, jadi murid-muridnya udah paham, oh ini kayaknya syekh salah ucap nih. Nanti setelah pelajaran, ataukah ada yang tanbih langsung ingatkan, ya syekh, kayaknya tadi engkau salah ucap ya syekh. Oh baru teringat, ya syekh, apa itu? Tadi engkau mengucapkan demikian dan demikian. Oh baru dia luruskan ucapannya tersebut. Itu namanya sabqul kalam. Ya, lisannya, mulutnya lebih mendahului dari apa yang ingin dia keluarkan dari pikirannya. Itu biasa. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi kita yang ngantuk. Bisa jadi kita yang salah dengar. Bisa jadi kita yang salah apa? Salah paham. Maka untuk menutup kedua celah ini, seorang murid itu lebih bagus sebelum mengeser, sebelum menyimpan catatannya tersebut, itu dia perhadapkan dulu kepada gurunya, ustadznya, syekhnya. Dan ini memang berlaku di ulama-ulama terdahulu. Dalam ilmu mustalah hadis itu ada dua yang dikenal dengan istilah dhabtus sadr. Ini orang-orang yang kuat hafalannya ini, namanya dhabtus sadr, kuat hafalannya. Dan itu kebanyakan di masa-masa ulama terdahulu yang pertama-tama, hafalannya luar biasa memang. Ada pula yang dinamakan dhabtul kitabah, kuat catatannya, betul-betul dia jaga tuh. Ya, apa yang dia dengarkan dari syekhnya dicatat. Kemudian ya, dia datang lagi ke gurunya, syekh tolong dengarkan catatan saya ini. Kalau sudah benar di ACC gurunya, baru disimpan betul-betul. Kemudian dia sebarluaskan, dakwakan, sampaikan kepada manusia. Ya, jadi itu diperhatikan. Jangan sampai apa yang kita share tersebut kemudian menjadi celah gurunya kita dicemooh dan dijatuhkan harga dirinya oleh manusia. Na'udzubillah. Ditutup celah tersebut. Ya, ditutup. Apalagi sekarang musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah itu luar biasa. Untuk menutup kesemuanya itu, maka perhatikan perkara yang satu ini. Sebelum mengeser, sebelum memposting sebuah tulisan yang kita dapatkan dari kajian ilmiah, ataukah yang kita dengarkan dari media-media sosial, maka diperhatikan perkara ini. Ya, dicek betul-betul. Kemudian kita masuk ke adab yang berikutnya. At-talaqqi anil mubtadi'. Subhanallah. Belajar dari ahlul bid'ah. Wah, ini bahaya. Ya, makanya penting untuk kita pelajari. Ya. Kata beliau, ihdhar abal jahli al-mubtadi'. Berhati-hatilah dari biang kebodohan. Siapa itu? Al-mubtadi', ahlul bid'ah. Jangan remehkan ini jamaah sekalian. Ya, hati-hati ngambil ilmu dari ahlul bid'ah, bahaya. Ya, namanya abul jahal, biang kebodohan. Ya, mereka-mereka itulah. Ya, bahaya. Ya, makanya Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama. Camkan baik-baik itu. Ilmu yang kita pelajari, yang kita cari, itu adalah bagian dari agamanya kita. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Maka perhatikan kepada siapa kamu mengambil ilmu. Hati-hati. Subhanallah. Sedemikian peringatan para ulama kepada kita. Karena bahaya jamaah sekalian. Ketika ahlul bid'ah tersebut, orang-orang yang menyimpang dalam agama ini, memberikan syubhatnya, kerancuannya kepada kita, apalagi kalau sudah mengakar dalam tubuhnya kita, dalam hatinya kita syubhat tersebut, itu sulit sekali untuk diangkat dan diobati. Sulit. Tidak semudah ketika mengingatkan orang yang terkena penyakit dan fitnah syahwat. Karena fitnah itu ada dua. Fitnatu syubhat wa fitnatu asyahwat. Itu disebutkan oleh para ulama. Fitnah itu ada dua. Fitnah, ujian, cobaan yang bentuknya dikemas dalam bentuk syahwat, hawa nafsu. Dan itu lebih mudah untuk diobati. Lebih mudah untuk kita nasihati orang yang terkena fitnah syahwat. Ya, itu lebih mudah. Pelaku zina, peminum minuman keras, penjudi, itu adalah orang-orang yang mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya. Dan itu lebih mudah untuk kita nasihati. Kenapa? Karena dia itu sadar. Sadar dia, tahu dia bahwa dia ini berada di jalan yang gak benar. Tahu dia bahwa dia itu salah. Tahu dia. Makanya ketika dinasehati dengan lemah lembut, dinasehati dengan bentuk kebaikan, apalagi disebutkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petuah-petuah dari para ulama, terkadang mereka itu nangis, ya, terkadang mereka itu menerima, kemungkinan besarnya itu menerima kata para ulama. Kenapa? Karena dia tahu dia salah, ya. Dia tahu dia sedang terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Beda halnya dengan orang-orang yang terkena syubhat. Coba, ya, terkena syubhat itu jangankan nangis, ya, jangankan nangis ketika dinasehatin, ya, nerima aja luar biasa. Yang ada itu jidal. Dia ajak kita untuk berdialog dan berusaha untuk menjatuhkan kita semua cara. Kenapa? Karena dia merasa benar. Itulah bahayanya syubhat. Ya, dia merasa benar. Ya, dia merasa benar. Dia merasa benar. Itu bahaya. Ya, makanya diperhatikan ini baik-baik jamaah sekalian. Jangan membuka peluang untuk syubhat tersebut masuk di telinganya kita, apalagi menetap di hatinya kita. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Ahmad rahimahullah dalam kitab Zawaid Musnad Imam Ahmad, yaitu disebutkan kisahnya anak al-Imam Ahmad, namanya beliau Abdullah ibnu Ahmad, bapaknya ya ada mengarang kitab Musnad, Musnad Imam Ahmad. Ya, kalau kitab aslinya itu 5 jilid, tebal-tebal. Kalau sekarang udah dirapikan itu sudah belasan bahkan puluhan jilid. Kitab aslinya itu cuma 5 jilid saja. Itu ada namanya Zawaid Musnad Imam Ahmad, ditambahkan lagi oleh anaknya beliau Abdullah Ibnu Ahmad rahimahumullah. Subhanallah. Bapaknya ulama, anaknya pun ulama. Itu disebutkan. Ya, jemaah sekalian, ada kisahnya itu. Saya bacakan di sini ya. Ini biar memberikan pelajaran buat kita semuanya akan bahayanya yang namanya syubhat tersebut. Disebutkan dalam kitab tersebut, dalam ya bukan dalam musnadnya, dalam kitab sunnah karangan Abdullah ibnu Ahmad rahimahullah, kitab sunnah, kata beliau, dakhala rajulani, disebutkan dalam kitab tersebut, dakhala rajulani min ashabil ahwa ala Muhammad ibni Sirin rahimahullah. Ada dua orang laki-laki ya dari pengikut hawa nafsu ahlul bid'ah ya, berjumpa dengan al-imam Muhammad ibnu Sirin. Faqala, maka kedua laki-laki dari ahlul bid'ah ini, ahlul ahwa ini, berkata, ya Abu Bakrin, nuhadithuka bihadithin, wahai Abu Bakar, kunyahnya al-imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullah. Kata beliau, berikan kami kesempatan untuk kami sampaikan kepada kamu satu hadis. Subhanallah. Coba perhatikan. Faqalah la, kata Imam Muhammad Ibn Sirin, tidak, saya enggak mau dengarkan dari kalian. Bayangkan itu. Qala, kembali lagi dua laki-laki ahlul bid'ah ini mengatakan, fanaqra'u 'alaika ayatan min kitabillahi 'azza wa jalla. Kalau begitu, berikan kami kesempatan untuk kami bacakan satu ayat dari Al-Quranul Karim. Subhanallah. Apa itu tadi? Hadis Nabi, ayat suci Al-Quran. Faqalah la, kata ya Muhammad ibn Sirin rahimahullah, tidak, saya enggak mau dengarkan dari kalian. Lataqumani anni au laqumannah. Silahkan kalian berdua berdiri pergi, ataukah saya yang pergi? Itu bagus, tegas. Jangan main-main, ini agamanya kita jamaah sekalian. Jangan main-main. Kalau transaksi jual beli, salah kita beli HP, gak masalah. Yang paling rugi, cari duit beli lagi. Transaksi mobil, motor, bekas, nampak dari luar bagus, ternyata bawa ke bengkel, minta ampun, ternyata banyak yang rusak, harus diganti alat-alatnya, inilah itulah, gak masalah, gak masalah. Tapi kalau kita terkena dan salah dari mendengarkan syubhatnya orang-orang ahlul bid'ah ini jamaah sekalian, luar biasa penyesalannya, akibatnya, efeknya kita bawa sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Maka hati-hati. Ya. Jangan. Hati itu lemah. Hati itu lemah. Ya. Jangankan kita. Ini Muhammad ibn Sirin, ulama besar, ulama ahlu sunnah wal jamaah, ketika didatangi dua orang dari pengikut hawa nafsu ahlul bidah, enggak mau dia, tegas. Ya. Qala faqama rajulani fa kharaja, maka dua orang dari ahlul bid'ah tersebut keluar, berdiri kemudian keluar. Faqala Muhammad fa qala ba'dul qaum, maka melihat kejadian ini manusia pada bertanya, ya bertanya, ya Abu Bakrin, makana 'alaika ay yaqra ayatan min kitabillahi 'azza wa jalla, wahai Abu Bakar, ya kunyahnya Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, wahai Abu Bakar, katanya, kok ingin dibacakan satu ayat dalam Al-Quranul Karim, kamu gak mau dengarkan satu ayat dalam Al-Quran didengarkan kepada kamu, ingin dibacakan kepada kamu, kok kamu gak mau? Faqala Muhammad ibn Sirin, maka al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, inni khashitu ayyaqra ayatan alayya fayuharrifaniha fayaqirru dhalika fi qalbi. Subhanallah, aku khawatir, aku takut ketika dibacakan satu ayat dari Al-Qur'anul Karim tersebut, kemudian mereka selewengkan maknanya, ya, maka perkara tersebut akan melekat dan menempel di hatiku, Jamaah sekalian, perhatikan, ada dari kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka menolak sifat Allah Al-Kalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Mereka tolak. Mereka mengatakan, jangan kalian samakan wahai Ahlussunnah Allah Rabbul Alamin dengan manusia. Yang manusia berbicara kemudian kalian pun mensifatkan Allah Rabbul Alamin berbicara juga. Ini kan luar biasa. Kalau kita enggak lihat dan nilai dari kacamata ilmu, Masya Allah ya. Betul-betul dia ini ingin mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Dia enggak ingin menyatukan dan menyamakan Allah dengan makhluk. Jangan kalian samakan. Kok kalian dengan teganya mengatakan Allah berbicara? Jadi apa bedanya manusia dengan Allah Rabbul Alamin? Seakan-akan bagus kan kedengarannya. Tapi enggak demikian. Oh, Allah sendiri yang sebutkan bahwa beliau Allah Rabbul Alamin berbicara. Ya kita tetapkan. Allah Rabbul Alamin berbicara sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tentang bagaimananya gak usah dipikirkan, gak sampai akalnya kita ini. Yang wajib untuk kita adalah mengimaninya. Cukup sampai situ. Imani tanpa keraguan sedikit pun. Subhanallah. Bayangkan satu saja, bukan ganti dan merubah satu kata, tapi apa? Harakatnya saja mereka ganti. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Rabbul Alamin mengatakan apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Itu dalam Al-Qur'an, coba buka Al-Qur'an. Itu harakatnya dhamma. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan itu dalam ilmu nahwu, dhammahnya itu berkedudukan sebagai apa? Lafzul jalalah fa'ilun. Lafaz Allah Rabbul Alamin dalam ayat tersebut sebagai fa'il, pelaku, bahwa Allah yang berbicara. Coba ini, dengan lancangnya mereka sampai merubah Al-Qur'anul Karim, harakatnya mereka baca apa? Wa kallamallaha Musa taklima. Dhammahnya diganti dengan fathah. Bayangkan kalau tadi diterjemahkan apa? Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Rabbul Alamin berbicara kepada Musa. Allah yang berbicara kepada Musa, bukan Musa yang ngomong, bukan, tapi Allah Rabbul Alamin. Maka ya, karena mengikuti hawa nafsunya, ya, dengan beraninya merubah Al-Qur'anul Karim, dirubah tuh harakatnya. Mereka mengatakan apa? Mereka baca apa? Wa kallamallaha Musa taklima, dan Musa berbicara kepada Rabbnya Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Maka hati-hati jemaah sekalian. Setingkat Al-Imam Muhammad Ibn Sirin saja luar biasa. Luar biasa. Saya takut katanya. Saya khawatir. Siapa beliau ini? Ulama besar yang tidak diragukan lagi keilmuannya, ketakwaannya, amalannya. Tapi begitu khawatirnya mereka. Bahkan disebutkan sebagian oleh para ulama, kata mereka, saya duduk bersama monyet-monyet kera, saya bertetangga dengan monyet kera, itu lebih saya senangi dibandingkan bertetangga dan berteman dengan ahlul bid'ah tersebut. Subhanallah. Bahkan diantara mereka juga mengingatkan, jangan sampai seseorang ketika senang mendengarkan lantunan suara bacaan Al-Quran dari ahlul bid'ah tersebut, kemudian hatinya ikut terhanyut untuk mencintai pelaku bid'ah tersebut. Subhanallah. Banyak tuh caranya syaitan untuk menyeret kita ke dalam perkara syubhat. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, insyaallah taala kita akan sebutkan bagaimana tuh ilaju asyubhat, mengobati, menerapi penyakit syubhat ini di kesempatan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.